بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pagi yang berbahagia ini, dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, masih kitab Al-Zikri wa Dua wa Taubati wal Istighfar, bab yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب خفض الصوت بالذكر. الإمام النووي رحمه الله تعالى mengatakan باب استحباب خفض الصوت بالذكر، مستحبnya melemahkan atau merendahkan suara dengan zikir, yaitu berzikir dengan suara yang rendah, dengan suara yang lemah, tidak keras. Ini mustahab dalam ungkapan al-Imam dalam ungkapan An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita akan dapatkan dalilnya dari hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Fadhal. Nomor 6813. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام مسلم rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Abu Musa bercerita, qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Faja'alan nasu yajharuna bitakbir. Maka orang-orang menjaharkan takbir. Ya. Menjaharkan takbir. Ada beberapa faedah dalam cerita ini. Yang pertama adalah kebahagiaan para sahabat, ya, sukanya dan bahagianya para sahabat melalui atau melakukan perjalanan bersama Nabi. Ya. Yang kedua, dalam perjalanan, ya, adab dalam perjalanan, yaitu tetap ada ibadah. Di samping perjalanannya itu adalah ibadah, ya, menunjukkan bahwa perjalanan seorang muslim, safar seorang muslim terbagi-bagi. Ada yang safar ibadah, ada yang safar maksiat, dosa, dan ada yang safar mubah. Ya. Berzikir, taufik untuk melakukan ibadah dalam safar tentunya dipengaruhi oleh tujuan safarnya. Ya. Dan bernilainya sebuah ketaatan dalam perjalanan itu dilihat juga dari tujuan safar. Bila mana safarnya safar ibadah, maka nuansanya ibadah. Ya. Tentu dorongan kondisi yang dirasakan oleh yang berjalan atau yang melakukan safar ini adalah kondisi ibadah, mudah untuk melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, mubah. Ini juga memberikan dorongan, memudahkan seseorang untuk melakukan ketaatan. Adapun safar dosa dan maksiat, maka tentu tidak akan mungkin pelaku perjalanan atau safar ini mengarah kepada ibadah dan ketaatan. Pasti akan dipenuhi oleh maksiat, dosa dan pelanggaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah keadaan para sahabat, ya, keadaan para sahabat dalam perjalanan, ya, bagaimana mereka para sahabat Nabi SAW berupaya untuk selalu menjaga ibadah zikir dalam perjalanan. Nabi SAW mengajarkan kepada musafir bila mana mereka mendaki, maka Nabi SAW mengarahkan untuk memperbanyak takbir. Bila mana perjalanannya menurun, maka Nabi SAW mengarahkan untuk memperbanyak tasbih. Dan bila mana singgah di satu tempat dalam perjalanan tersebut, maka Nabi mengajarkan zikir, A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq man nazala manzilan fayaqul A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat berupaya untuk menerapkan tuntunan, arahan dan pedoman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat di sini adalah yang keliru, yang mereka berupaya untuk menjaharkan. Menjaharkan di sini mengeraskan suara, bukan hanya sekedar jahar yang kita kenal, tetapi mengeraskan suara, menguatkan volume suara mereka ketika bertakbir. Faja'alan nasu yajharuna bitakbir. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersabda. Dan ini menunjukkan bahwa mereka selalu diberikan pembelajaran oleh Nabi, selalu diarahkan, dibimbing, dipantau oleh Nabi SAW apapun yang mereka lakukan. Bila mana menyalahi, maka Nabi SAW pasti memberikan pembelajaran, mengarahkan dan meluruskan kesalahan yang mereka lakukan. Faqala Nabi SAW, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Irba'u, irfaku, ya. Irba'u adalah irfaku, maksudnya adalah kasihanilah diri kalian, sayangilah diri kalian, ya. Irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian, kasihanilah diri kalian. Kenapa? Ya, innakum laysa tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidaklah berdoa atau memuji, menyanjung yang tuli dan yang gaib, yang tidak hadir atau yang tidak ada, jauh. Maksud jauhnya sehingga dia tidak mendengar, ya, sehingga membutuhkan kalian untuk mengeraskan suara, ya, mengeraskan suara sekeras-kerasnya agar ia yang kalian puja, yang kalian puji, yang kalian meminta dan berdoa kepadanya mendengar permintaan kalian. Jadi itu alasan Nabi, laisa innakum laisa tad'una asamma, asamma tuli, ya, ghaiban, ghaib, tidak ada, ya. Lalu Nabi mengatakan innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Innakum tad'una, sesungguhnya kalian berdoa atau memuji dan memuja yang memiliki sifat pertama sami'an, maha mendengar. Maha mendengar ini adalah kesempurnaan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada keserupaan dengan apapun juga dalam maha atau dalam mendengarnya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata ketika turun firman Allah di awal surat Al-Mujadilah, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Tiga kali Allah menekankan dia mendengar. Qad sami'a, yang pertama sungguh telah mendengar. Wallahu yasma'u, dan Allah mendengar. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar. Ya, ini ayat turun. Kemudian Aisyah mengatakan subhanalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai, maha suci zat yang pendengarannya meliputi segala sesuatu, segala sesuatu. Kemudian Aisyah bercerita sebab turunnya ayat ini, datangnya seorang wanita mengadukan perihal suaminya, mengadukan perihal suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini suami saya, begini suami saya. Ternyata Aisyah radhiyallahu, kejadiannya di masjid, dan rumah Nabi, rumah Aisyah tidak jauh dari masjid. Dan Aisyah ketika itu masih remaja, masih sangat muda. Ya, jadi pendengarannya masih kuat, tetapi beliau mengatakan banyak dari ungkapan-ungkapan perempuan itu yang tidak bisa ditangkap oleh pendengaran saya. Bukan berarti dia menguping, tetapi jelas ya, karena dekatnya pasti terdengar. Tetapi Aisyah mengatakan banyak yang tidak jelas oleh pendengaran saya, sementara Allah dari min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang ketujuh mengatakan qad sami'a wallahu yasma'u innallaha sami'un basir. Nah, ini yang luar biasa. Makanya Allah, Nabi mengatakan tidak perlu kalian bersusah-susah melelahkan diri, meletihkan, mengeraskan suara, karena yang kalian doai, yang kalian puji dan puja adalah yang maha mendengar. Kemudian yang kedua, qariban. Ya, qariban. Dia maha mendengar dan dia dekat. Ya, dan dia dekat. Dekatnya di sini adalah salah satu maknanya sami' tadi. Salah satu makna dekatnya Allah adalah dekatnya dengan pendengaran. Tidak ada yang jauh di pendengaran Allah. Ya, tidak ada yang jauh di pendengaran Allah. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha kuasa untuk menjadikan pendengaran ratusan, 100 ribu para sahabat. Ya, Allah maha kuasa untuk menjadikan 100 ribu lebih para sahabat yang wukuf di Arafah. Ya. ketika Nabi SAW berkhutbah, ketika itu tidak ada apa? Tidak ada pengeras suara. Yang sekarang ini saja pengeras suara ada dan sebanyak-banyaknya di Masjid Namira itu, dan di atas setiap menara ada pengeras suara, tetapi jangkauan suara itu pun juga tidak sampai atau tidak jauh jaraknya. Dari Bukit Jabal Rahmah tidak terdengar. Tidak, jangankan Bukit Jabal Rahmah, sebelum Jabal Rahmah itu juga tidak terdengar. Dan sayup-sayup terdengar khutbahnya khatib di Masjid Namira ketika khutbah Arafah. Sementara Nabi SAW ketika khutbah Arafah, yang wukuf ketika itu 100 ribu para sahabat. Bayangkan bagaimana jarak antara para sahabat dengan Nabi SAW. Bila pun mereka rapat-rapat, tetap saja yang paling jauh tidak akan mungkin mendengar khutbah Nabi SAW. Tetapi Jabir bin Abdullah yang menceritakan tentang haji Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Yang terjauh dari Nabi SAW mendengar khutbah Nabi persis dengan yang paling dekat dengan Nabi SAW. Tidak ada berbeda, tidak ada kata-kata sayup-sayup. Yang paling jauh tidak sayup-sayup mendengarnya, persis dengan yang paling dekat dengan Nabi mendengar, itulah yang didengar oleh yang paling jauh. Maha kuasanya Allah SWT bisa menjadikan pendengaran para sahabat ketika itu sekuat-kuatnya. Maka Allah SWT yang menciptakan itu tentu lebih maha sempurna. Makanya Allah SWT mengatakan sami'an qariban. Qariban di sini bukan dekat yang maksudnya, seperti yang dipahami oleh sebagian, bahwa kedekatannya adalah kedekatan zat, bahwa zat Allah dekat dengan manusia. Dan bahkan sebagian lagi mengatakan kedekatannya itu kedekatan bersatu, dan bahkan Allah menyatu dengan makhluk. Ya, in halla bil makhluk atau ittahada bihi. Nah, ini kedekatan yang maknanya batil, maknanya sangat batil. Maha suci Allah untuk menyatu dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala zatnya maha jauh dari makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan pendengarannya, dengan ilmunya, dengan penglihatannya. Jadi qariban di situ salah satu maknanya yang sebelumnya, samian qarib, karena Nabi SAW ingin menselaraskan ungkapan yang pertama, innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Lalu Nabi SAW bandingkan ungkapan tadi dengan lawannya, ya, sesungguhnya kalian berdoa kepada sami'an qariban. Sami'an lawan dari asam, ya, qariban lawan dari ghaiban, lawan dari ghaiban. Kemudian wa huwa ma'akum, ini salah satu makna dari qarib, yaitu dan dia bersamamu. Kebersamaan Allah dengan makhluknya sama dengan makna qarib tadi, ya, adalah kebersamaan dengan ilmunya, dengan pendengarannya, ya. Makhluknya saja bisa diberi oleh Allah sementara, bukan selama-lamanya. Para sahabat yang tadi mendengar khutbah tidak selama-lamanya mereka memiliki pendengaran itu, tetapi hanya ketika khutbah Nabi. Sebelumnya mereka tidak memiliki pendengaran itu, setelahnya mereka juga tidak memiliki kekuatan pendengaran tersebut. Hanya saat Nabi menyampaikan khutbah, ini menunjukkan betapa pentingnya khutbah Arafah. Ya. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, guru kita hafizahumallahu ta'ala, menulis karya tentang durus, pelajaran-pelajaran yang dipetik dari khutbah Arafah, dan bahkan secara umum tentang ibadah haji dari haji Nabi. Durusun mustafadah min hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari haji Nabi, termasuk materi khutbah Arafah. Ya. Kembali kita ke hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat, tidak perlu kalian repot-repot menyusah-nyusahkan diri, menghilang-hilangkan suara dalam berdoa, dengan mengeraskan suara kalian sekeras-kerasnya, karena yang kalian doai, yang kalian puji dan puja itu sami'an qariban wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Kebersamaan Allah dengan makhluknya terbagi dua, ya, kebersamaan umum, dan ini semua makhluk sama, tidak ada bedanya, manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, dan semua sama. Kemudian sesama manusia, semua manusia pun sama, yang berimannya, yang tidak berimannya, kebersamaan Allah dengan mereka secara umum sama, yaitu kebersamaan dengan pendengarannya, penglihatannya, dengan ilmunya. Sementara ma'iyah yang kedua, ma'iyah khasah, yang khusus, yaitu untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang maksudnya adalah kebersamaan dengan perlindungan, penjagaan, taufik. Ya, seringkali Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, seperti Nabi SAW, dan juga bagaimana Allah melindungi Nabi Yunus, ya, dari mati di dalam perut ikan, dan bahkan Allah mendengarkan doanya padahal dia di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam, dan jauh ke dasar laut, namun Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi maha mendengar, ya, kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam, sahibul hut, ya. Inna balawna dalam Al-Qur'an Allah ceritakan tentangnya, bukan tentang ashabul hadiqah, tetapi tentang Nabi Yunus alaihi salam, kemudian yang lain-lainnya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, berkata Abu Musa, melanjutkan ceritanya, wa ana khalfahu, ini menunjukkan bahwa sahabat itu ketika mengambil hadis dari Nabi, mereka tidaklah sama sekali hanya sekedar mendengar kata-kata, ya, mereka juga melihat apa yang diperbuat oleh Nabi, di mana mereka berada, apa yang dipakai oleh Nabi, apa yang mereka gunakan, dan seterusnya. Ini menunjukkan mereka memahami keadaan dan sebagaimana mereka memahami ucapan Nabi SAW. Wa ana khalfahu, kata Abu Musa Abdullah bin Qais, dan saya di belakangnya, di belakang Nabi. Wa ana aqul, dan ketika itu, ya, dia dekat dengan Nabi, dia berzikir. Ini di antara zikir yang dianjurkan, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya tentang zikir la haula wala quwwata illa billah, yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang badui, ya. Nabi mengajarkan orang yang baru masuk Islam dan seorang badui, di antaranya lafaz la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabiran, subhanallahi walhamdulillahi kathiran, subhanallahi rabbil alamin, kemudian la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim, la hawla wa la quwata illa billah. Itu yang diucapkan oleh Abu Musa, dan dia persis di belakang Nabi, dan dia tidak mengeraskan suara, tetapi tentu karena dekatnya dengan Nabi, Nabi mendengar, karena dia dekat dengan Nabi, berada di belakang Nabi, walaupun dia tidak mengeraskan suara dengan lafaz la haula wala quwata illa billahi tadi, tetapi Nabi mendengar dan Nabi memberikan rekomendasi, memberikan apresiasi terhadap bacaan zikirnya Abu Musa. Nabi mengatakan faqal ya Abdullah ibn Qais, ini menunjukkan bahwa nama Abu Musa siapa? Abdullah bin Qais, ya. Ya Abdullah bin Qais, maksudnya Abu Musa Al-Asy'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah engkau saya tunjukkan perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Jadi kekayaan surga ada di dunia, untuk mendapatkan kekayaan surga maksudnya, tentu Abu Musa akan pasti menjawab iya, ya. Faqultu bala ya Rasulullah, kata saya iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan qul la haula wala quwata illa billah. Jadi la haula wala quwata illa billah adalah perbendaharaan dari perbendaharaan surga, maksudnya adalah salah satu ibadah ketaatan berupa zikir yang dengannya seseorang akan mendapatkan perbendaharaan atau kekayaan surga, ya, yang luar biasa. La haula wa la quwata illa billah. Jadi hadis ini ya, intinya yang pertama adalah mengajarkan adab dalam berzikir, dalam berdoa, yaitu seperti yang ditegaskan oleh An-Nawawi di bunyi bab, disunnahkan merendahkan suara ketika berzikir. Merendahkan suara ketika berzikir. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang sama, tetapi dia lebih mengarahkannya bahwa merendahkan zikir ini karena lafaznya takbir ketika berperang, ya, ketika berperang dan juga dalam perjalanan. Namun yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud adalah umum. Ya. Al-Bukhari membawakan hadis Abdullah bin Abbas bahwa ia tidaklah mengetahui selesainya kaum muslimin dari salat kecuali dengan mendengar takbir, menunjukkan takbirnya keras. Ya, maksud takbir di sini adalah zikir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ini di antara dalil, karena memang khilaf dan khilafnya mu'tabar. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang zikir setelah salat fardu, apakah suara dikeraskan? Ini bukan masalah berjamaah atau tidak berjamaahnya ya. Tetapi antara suara dikeraskan atau tidak dikeraskan. Khilaf mu'tabar. Perbedaan yang mu'tabar, dalil-dalil yang menyatakan disunnahkan untuk dikeraskan suara, maksud dijaharkan, kuat, dan yang berpendapat bahwa dia dilemahkan atau direndahkan juga kuat. Ya. Juga kuat. Dan bahkan ada karya yang dijelaskan, yang ditulis oleh salah seorang ulama tentang ini, membawakan dalil-dalil yang sangat kuat tentang disunnahkannya dijaharkan, maksudnya diperdengarkan. Ya, diperdengarkan mulai dari astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Jadi ini yang membuat terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah mengeraskan zikir yang maksudnya tidak akan mengarah kepada bersama-sama. Karena prakteknya tidak ada. Praktek yang tegas dari nas-nas tidak ada yang menjelaskan bahwa Nabi bersama para sahabatnya bersama-sama. Tetapi masalah mengeraskan dan melunakkan suara ini khilafnya perbedaannya mu'tabar. Ya, terutama setelah selesai salat fardu. Ya. Itu yang pertama yang ditegaskan di sini. Dan Nabi SAW dengan hadis ini mengarahkan untuk merendahkan suara, ya, secara umum. Secara umum. Kemudian yang kedua dari kandungan hadis ini adalah keutamaan zikir la haula wala quwata illa billah. Keutamaan zikir la haula wala quwata illa billah. Ibnu Hajar menukilkan pendapat At-Tabari. Katanya fihi karahiyatu raf'i sauti bid-du'ai wa dzikri. Dalam hadis ini menegaskan makruhnya mengangkat suara ketika berdoa dan berzikir. Dan dia adalah pendapat, kata Tabari, adalah pendapat umumnya ulama salaf dari para sahabat dan tabi'in. Ini menunjukkan bahwa mayoritas sahabat, mayoritas tabi'in berpendapat makruh mengangkat suara ketika berzikir. Maksudnya mengangkat adalah mengeraskan. Ya, mengeraskan. Dia raf'u bukan jahar. Ya. Dia raf'u bukan jahar. Kalau raf'u mengeraskan sekeras-kerasnya, sementara jahar terkadang terdengar tetapi tidak keras. Ya. Dan ini yang dibawa kepada zikir setelah salat. Hadis kedua 6814. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد الأشج جميعا عن حفص بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. Ya, hadis yang sama, hadis Abu Musa dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Ya, bunyinya sama. 6815. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية، قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، قال فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Ini hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu juga ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim kembali dengan sanad yang lain. Abu Musa bercerita annahum kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka termasuk Abu Musa bersama para sahabat, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yas'aduna fi thaniyah. Ketika itu mereka sedang mendaki bukit, thaniyah bukit. Ya. Thaniya bukit tanjakan ya. Wahum yas'aduna fi thaniya. Tadi kita katakan di antara adabnya adalah bertakbir ya. Qal kata Abu Musa faja'ala rajulun, ada seseorang yang apabila kullama ala, ketika dia mendaki thaniyatan pendakian, nada maka ia berseru, nada berseru ya, dengan suara keras, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, dengan suara keras. Maka Nabi SAW membimbingnya, mengarahkannya kepada yang baik, yang benar. Nabi mengatakan innakum la tunaduna asamma wala ghaiban, sama dengan hadis sebelumnya, sesungguhnya kalian tidaklah menyeru kepada zat yang tidak mendengar dan tidaklah zat yang gaib. Ya. Qal. Jadi Nabi SAW hanya mengingatkan bahwa tidak layak untuk mengeraskan suara. Sebelum kita lanjutkan, kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama tadi adalah berzikir ketika menaiki tanjakan atau mendaki. Ya, di antara zikirnya adalah takbir, walaupun di sini dikumpulkan antara tahlil dengan takbir. Berarti karena Nabi SAW tidak mengomentari lafaznya, yang dikomentari dan diluruskan oleh Nabi adalah suaranya. Maka termasuk yang disunnahkan adalah membaca tahlil dengan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Karena Nabi SAW mentakrir, menyetujui ucapan tersebut. Yang diluruskan oleh Nabi hanya volume suaranya. Ya, tidak termasuk adab dengan mengeraskan dan mengencang-ngencangkan suara. Ya. Dan hal ini saya teringat sekarang ini tidaklah termasuk talbiyah. Karena talbiyah itu justru disyariatkan mengeraskan suara. Jabir bin Abdullah dalam hadis Hajatun Nabi, ia menceritakan bahwa para sahabat mengeraskan suara sekeras-kerasnya. Belum jauh mereka menempuh perjalanan, mereka sudah parau. Ya. Sudah mulai parau suaranya, menunjukkan bahwa mereka mengeraskan suara. Dan ini pengecualian dari tuntunan umum yang sekarang, yang dijelaskan oleh riwayat yang sekarang ini. Kemudian setelah itu baru tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah, di mana di sini Nabi langsung menanyakan menyatakan kepada Abu Musa ya, ada ragu perawi di sini apakah Nabi memanggilnya dengan Abu Musa atau dengan Abdullah bin Qais. Kata Nabi, ala adulluka ala kalimatin min kanzil jannah, maukah kamu saya beritahukan tentang kalimat yang merupakan perbendaharaan surga. Jawabnya Musa, Qultu ma hiya ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menyatakan bahwa dia adalah la haula wa la quwata illa billah. Kalau memang itu, maka kita tinggal mengamalkannya. Ya. Bisa diucapkan sendiri, bisa digabungkan dengan yang lain, dengan empat kalimat yang dijelaskan, dengan tiga kalimat berikutnya yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain, arba'un kalimat, yakni subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kalau digabungkan dengan yang lain juga utama, dan dengan la haula wala quwata illa billah juga dianjurkan berdasarkan hadis ini. 6816. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsanahu Muhammad ibn Abdul A'la qala haddatsana al-Mu'tamir 'an abihi qala haddatsana Abu 'Utsman 'an Abi Musa radhiyallahu 'anhu qala bainama Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam fadzakara nahwahu. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, di mana Abu Musa bercerita tatkala Nabi SAW, ya, maksudnya bersafar, berjalan dengan para sahabatnya, terjadilah kejadian tadi dan Nabi langsung meluruskan, ya, membenarkan dan mengajarkan kepada para sahabat yang terbaik. 6817. قال رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحو حديث عاصم. masih hadis Abu Musa dibawakan kembali dari dengan sanad yang lain. 6818. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فذكر الحديث وقال فيه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. masih hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Sebelum kita masuk ke bunyi hadis, di salah seorang perawi ada yang bernama Khalidun Al-Hadza. Al-Hadza artinya pengrajin sepatu atau pedagang sepatu, berasal dari kata-kata hidza, alas kaki atau sepatu. Kata guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahu hafizahullahu ta'ala, umumnya para perawi itu digelari dengan profesinya, ya. Bila dia seorang pengrajin kayu, maka digelari dengan profesinya. Dan yang lain-lainnya. Biasa kalau gelar profesi, berarti itu profesi dia sendiri. Lain halnya dengan Khalid ini. Khalid ini digelari dengan Al-Hadza bukan karena dia pengrajin sepatu, bukan karena dia pedagang sepatu, tetapi karena dia suka bergaul dengan penjual sepatu. Ya, kawan dekatnya pedagang sepatu, maka mendapatkan gelar Al-Hadza. Itulah perbedaan, pengecualian Khalid Al-Hadza. Kemudian ada perbedaan di sini dalam lafaz hadis. Kalau di sana dalam riwayat yang banyak Abu Musa bercerita dalam perjalanan. Di sini ditekankan bahwa perjalanannya perjalanan apa? Perjalanan perang. Perjalanannya perjalanan perang fi Gaza. Itu tambahan di riwayat yang sekarang. Kemudian pembelajaran atau arahan yang disampaikan oleh Nabi sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Di sebelumnya Nabi mengatakan innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Kemudian Nabi mengatakan sungguhnya walakin innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum. Namun di sini Nabi mengatakan والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. Nah, ini bukan maknanya adalah menyatakan Allah dekat seperti itu, tetapi kedekatan dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, seperti yang tadi kita jelaskan. Sesungguhnya yang kalian doahi itu, yang kalian panggil, yang kalian seru, itu lebih dekat kepada kalian daripada tengkuk unuk, ya, leher kendaraan kalian, yaitu unta. Kalian duduk di atas punggung unta, kemudian leher untanya kan dekat, ya, yang panjang itu lehernya dekat dengan penunggangnya. Yang kalian seru itu lebih dekat kepada kalian daripada leher kendaraan kalian dengan kalian. Ini apa, persamaan atau tamthil yang disebut tasbih, yang disebut oleh Nabi adalah bukan tasbih zat, tetapi sebagaimana unta kalian bila mana kalian mengeluarkan suara sangat mendengar suara kalian karena dekatnya ke telinganya dengan mulut kalian ketika kalian mengendarainya, maka Allah jauh lebih dekat daripada itu dengan pendengarannya, bukan dengan zat tetapi dengan pendengarannya. Ya, walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum. Ya, yang kalian seru itu lebih dekat kepada kalian daripada leher unta-unta kalian dengan kalian. Maksud kedekatan di sini apa? Bukan kedekatan zat Allah hasya wa kalla, tetapi kedekatan mendengarnya. Ya, sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala dengan suara kalian tidaklah lebih mendengar unta kalian yang kepalanya sangat dekat dengan mulut kalian daripada Allah Subhanahu wa taala yang berada tinggi dari makhluknya, min fawqi sab'i samawat. Kemudian dalam riwayat yang sekarang ini tidak ada tambahan tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah. Hanya sampai masalah yang tadi, ya. Wallahu a'lam. 6819. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana an-Nadr ibn Shumail qala haddatsana Uthman wa huwa ibn Ghiyath قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ini hadith Abu Musa juga radhiyallahu ta'ala an, tetapi dia hanya berkaitan dengan keutamaan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam. Saya lihat bahwa bab ini sebenarnya lebih bagusnya lebih diumumkan, yaitu disunnahkannya merendahkan suara ketika berzikir dan keutamaan la haula wala quwata illa billah. Karena setiap riwayat tadi itu membawakan keutamaan la haula wala quwata illa billah, dan bahkan secara khusus yang riwayat yang sekarang ini, riwayat yang sekarang ini ya rahmukallah, yang tidak ada cuma di riwayat 6818 tadi tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah, sementara yang sekarang itu khusus tentang keutamaan zikir dengan la haula wala quwata illa billah. Dan wallahu a'lam, ya, zikir la haula wala quwata illa billah ini sangat layak untuk diperbanyak di saat kita berada dalam kesempitan, ya, membutuhkan pertolongan, atau ketika kita berusaha tetapi belum menghasilkan, ternyata yang dihasilkan cuma seberapa saja, maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Dan bahkan sangat disunnahkan ketika mendengarkan kumandang azan, saat muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wallahu a'lam. Ustaz, huna fi syarah mujud bab istihbab khawt as-sawt bidzikri illa fil mawadhi' allati warada asy-syar'u bi raf'ihi fiha katalbiyati wa ghairiha. واستحباب الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أدري أنه زيادة إشارة أو ليس لا هذا ماذا أنا في أي صفحة؟ الصفحة 284 رقم 13 لا أدري أنه زيادة هذه من النووي أو استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع. أين الذي بدأ برفعه الصفحة التي لها برفعه فيها كالتلبية وغيرها واستحباب هذا جميل. Jadi di syarahnya Al-Nawawi membawakan bab yang sama yang saya harapkan tadi, walaupun di Sahih Muslimnya dia tidak menambahkan, dia cukup dengan mengatakan tadi istihbabu khafti sawt bidzikri, sunnahnya merendahkan suara. Sementara di syarah dia membuat bunyi bab yang seperti yang saya inginkan tadi, persis dengan saya inginkan, menambahkan tentang keutamaan apa zikir la haula wala quwata illa billah, karena riwayatnya membawa ke sana. Ya, jazakallahu khair. Taib, ada hadis 6820. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ini sudah menjauh dari bunyi bab ya. Hadis Abu Bakar Siddiq. Ya. Hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an diriwayatkan darinya oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq bahwa Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Allah, ajari saya doa yang saya panjatkan di dalam salat. Mungkin ya, mungkin hadis ini mengarah kepada merendahkan suara, karena di dalam salat tidak mungkin dikeraskan suara. Ya, di dalam salat tidak dibenarkan untuk mengangkat suara kecuali bacaan amin bagi yang makmum, dan kemudian bacaan al-fatihah dan surat bagi imam, kemudian takbir-takbir perpindahan sebagai aba-aba. Sisanya semuanya tidak dikeraskan suara. Mungkin itulah mengarah ke bunyi bab. Nabi Abu Bakar meminta kepada Nabi untuk diajarkan doa yang dibaca dalam salat. Dan yang dimaksud waktu membacanya adalah sebelum salam. Ya. Lalu Nabi mengajarkan kepadanya, qala qul, katakanlah atau bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Ya. Ini dua lafaz ini thabit. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Kemudian yang kedua, kathiran. Ya. Kalau dibaca dengan kabiran benar, dibaca juga dengan kathiran benar. Menggabungkan kedua-duanya tidak benar. Ya. Misalnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabiran. Tidak, karena Nabi SAW mengucapkannya terpisah sebagaimana yang diriwayatkan secara terpisah oleh perawi, menggunakan salah satu dari keduanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran atau kathiran. Kemudian lanjutannya, wala yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Para ulama menjelaskan bahwa doa ini dibaca sebelum salam. Di antara doa yang dibaca sebelum salam adalah doa yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Setelah 4, meminta perlindungan ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, di antara doa yang dibaca sebelum salam. Kemudian ini doa-doa yang mustajab ya, yang dianjurkan sekali oleh Nabi, karena Nabi setelah menjelaskan tentang bacaan tasyahud ya, kemudian salawat, kemudian salam dan seterusnya sampai selesai dari bacaan tasyahud itu, Nabi mengatakan tsumma liyatakhayyar minad du'aim a'jabahu ilaih. Kemudian hendaklah dia memilih doa-doa yang paling ia sukai. Yang paling disukai oleh seorang hamba adalah yang diajarkan oleh Nabi. Ini mesti. Yang diajarkan oleh Nabi adalah diantaranya yang tadi, meminta perlindungan dari 4 perkara, kemudian mengakui dosa, ya. Kemudian meminta perlindungan, pertolongan dalam beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, terakhir. Ya, tetapi nomornya nomor terakhir ini. Nomor 6821. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsanihi Abu Thahir qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani rajulun sammah wa Amr ibn al-Harith an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Khair أنه سامع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي ثم ذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال ظُلْمًا كَثِيرًا. Ya, masih hadis ini meragukan ya, apakah musnadnya musnad Abdullah bin Amr bin Al-As atau Abu Bakar Siddiq. Ya, kalau yang tadi jelas-jelas Abu Bakar Siddiq ya. An Abdullah bin Amr an Abi Bakrin. Kalau di sini an sami Abdullah bin Amr bin Al-As yaqul inna Abu Bakar Siddiq. Bisa jadi dia hadir dalam peristiwa ini, mendengar apa yang ditanyakan oleh Abu Bakar dari Nabi dan mendengar apa yang dijawab oleh Nabi kepada Abu Bakar. Ya, meragukan di sini antara riwayat Abdullah bin Amr bin As, karena kedua-duanya sahabat. Abdullah adalah sahabat remaja yang kecil ya. Qal in li rasul Nabi Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Alimni ya Rasulullah du'aan ad'u bihi fi salati wa fi baiti." Ya, ajarkan saya doa yang saya panjatkan ketika salat dan di rumah. Ini juga mengarah kepada merendahkan suara di dalam salat, kemudian di rumah juga. Ya, untuk tidak terdengar oleh orang, ya. Jadi di sini ada dua tempat dianjurkan untuk membaca doa ini. Berarti di luar sholat juga disyariatkan atau dituntun untuk membaca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran dan seterusnya. Kemudian di sini ditegaskan bahwa lafaznya zulman katsiran. Tidak ada keraguan zulman kabiran. Ya, tegas dengan mengatakan zulman katsiran bukan kabiran. Ya, seperti yang tadi kita katakan kedua-duanya benar. Ya, menggunakan salah satu dari dua lafaz tersebut benar. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab disunahkan merendahkan suara ketika berzikir, kemudian keutamaan zikir la haula wala quwata illa billah, kemudian anjuran dan disunahkan membaca doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran dalam salat, kemudian juga di luar salat di rumah. Di rumah, ketika berdoa di rumah juga dianjurkan memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Semoga tuntunan-tuntunan yang ada di dalam bab ini menjadi pedoman bagi kita dalam keseharian kita untuk memperbanyaknya. Wallahu ta'ala alam.